kau lagukan, usah kau nyanyikan, lagu yang usang bagiku, oh sayang. Ku tahu hatimu, ku tahu maksudmu, usah berdusta lagi pada diriku. Dulu nyanyianmu sangat merdu, kini sumbang menusukkan.